Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man sya'a min ibadihi bi husnil niyati wal maqasid. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana rizukna fi gulubina an-niyat as-sadiqah wal-maqasid as-salihah. Allahumma ya Rabbana inna ala idhari wa ibrazin nawaya wal maqasid fil a'mal wa taqabbal minna ya Rabbana a'malana innaka anta ala kulli shay'in qadir. Ukhsirna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wa al-jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami cintai, kami muliakan Fadilatul Syekh Murad yang telah memberikan ilmunya untuk kita semua dan juga para hadirin hadirat yang kami prasangka baik kepada Allah bahwa Anda adalah hamba-hamba yang dipilih dan dimuliakan oleh Allah. Para pendengar juga, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan majlis tafsir kita, majlis tadabbur, majlis ta'ammul, majlis kita untuk merenung firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai kepada firman Allah. Kita sudah sampai kepada firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalat imra'atu 'Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا تذكلا استرنيا إمران حنه menemukan tanda-tanda kehamilan. Di saat Hannah melihat tanda-tanda kehamilan, maka beliau berkata, inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar untuk aku jadikan apa yang di dalam perutku ini muharrara, menjadi anak yang bakal bebas hanya untuk ibadah. Maksudnya, diwakafkan anaknya ini untuk ahli ibadah. Aku ingin bahasanya anakku ini hanya anak yang sibuk urusan ibadah. Seorang laki-laki yang hanya sibuk dengan urusan ibadah. Fataqabbal minni, dan terimalah permohonanku ya Allah, innaka antas samii'ul 'aliim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui apa yang ada di dalam hatiku, maha mengetahui tentang maksudku, maha mengetahui tentang harapanku, maka terimalah ya Allah harapan muliaku ini ya Allah. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Setelah itu Sayyidah Maryam, Sayyidah Hannah Lamma wadu'adha melahirkan seorang anak. Qalat beliau berkata, inni wadu'tuha unta. Ya Allah, perempuan. Perempuan seolah-olah tidak sesuai dengan yang diinginkan Hannah. Aku ingin seorang laki-laki yang bebas. Kalau perempuan bisa melahirkan sesaat, kemudian haid sesaat, akan terputus-putus. Ya Allah, aku berkeinginan mempunyai anak laki-laki, lahirlah seorang wanita. Wallahu a'lamu biwadu'at. Tentu Allah lebih tahu apa yang ia lahirkan. Tanpa Sayyidah Maryam, tanpa Sayyidah Hannah mengadu kepada Allah, menyampaikan kepada Allah pun sudah tahu. Walaysa dzakarukan untha, dan juga tahu Allah itu laki-laki tidak seperti perempuan. Secara jenis, secara jenis kelamin, laki-laki memang bukan perempuan. Itu memang laki-laki ini, itu perempuan. Akan tetapi Allah lebih tahu bahwasanya kemuliaan bukan di situ. Bukan masalah kelaki-lakiannya dan bukan masalah keperempuannya. Memang secara zahir fisik laki-laki bukanlah perempuan. Hukum laki-laki ada sendiri, hukum perempuan ada sendiri. Wa inni sammaituha Maryama, dan aku beri nama Maryam. Wa inni u'idhuha, dan aku mohonkan kepada Allah perlindungan. Bika, yakni kepadamu ya Allah. Wa durriyataha, dan keturunannya. Minasyaitonir rajim, daripada setan yang terkutuk. Setan, yakni setan yang terkutuk. Ini doa Maryam. Dari ayat satu ini bisa kita ambil faedah banyak. Yang pertama, niat yang mulia bagi siapapun yang akan dikaruniai anak. Lintaskan niat yang mulia. Harapan-harapan yang mulia tentang anaknya. Harapan-harapan yang mulia tentang anaknya. Sayyidah Hannah tidak menginginkan apa-apa kecuali anaknya ingin jadi orang soleh. Ahli ibadah. Dia belum tahu apakah laki atau perempuan, tapi beliau menginginkan anak laki-laki. Sehingga lintasan di dalam hati Sayyidah Hannah adalah mulia. Maka bagi siapapun yang akan dikaruniai oleh Allah putra, lintaskan kemuliaan di dalam hati Anda. Jangan terlintas anaknya seperti sesuatu atau orang yang, mohon maaf, hanya berhasil urusan dunia atau berhasil urusan ketenaran dalam urusan dunia. Mungkin artis atau mungkin penyanyi atau apa macam-macam. Kadang terlintas di benak seorang ibu yang baru melahirkan, melihat di televisi, anakku pengen kayak itu. Allah, musibah. Ini menginginkan seorang wanita, menginginkan seorang anak yang untuk ahli ibadah. Dan umumnya ahli ibadah itu yang paling kuat adalah laki-laki menurut Hannah. Menurut Hannah. Pada hakikatnya tidak semacam itu. Setelah Sayyidah Hannah menginginkan, melintaskan dalam hati, dibarengi dengan doa-doa. Inni nadartu laka mafiyatin muharrar, fataqabbalni. Inna. Falamma wa'at. Setelah itu yang harus kita fahami lagi, Allah itu akan mengkabul doa hambanya yang soleh asalkan sudah memenuhi syarat-syarat doa. Ud'uni astajib lakum. Yang kedua adalah Allah tidak akan membiarkan doa hambanya karena Allah sudah berjanji akan mengkabul doa hambanya. Kapan itu? Di saat seorang hamba itu telah memenuhi syarat berdoa. Syarat berdoa adalah merasa dirinya adalah butuh. Syarat berdoa adalah merasa dirinya butuh. Merasa dirinya butuh dan merasa dirinya tidak akan mampu untuk menyelesaikan sendiri. Kemudian kepada zat yang diagungkan, dimuliakan. Kalau tidak nanti bentuk minta saja. Kita minta kepada Allah, beda dengan doa kepada Allah. Kalau doa itu punya makna khusus. Ada makna khudu, makna tadarru, makna merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau talab, minta. Minta kepada Allah dalam makna minta, kadang tidak disadari bahasanya dia adalah butuh. Tapi kalau sudah namanya doa, menyadari kalau kita butuh kepada Allah. Kalau orang minta kepada orang, bisa saja dia tidak butuh. Akan tapi kalau sudah pakai makna doa kepada zat yang maha agung, maha mulia, dari hamba yang hina, hamba yang rendah, yang dengan segala kelemahannya menghadapkan dirinya kepada Allah, itu adalah doa. Sudah kita bahas dalam satu pengajian, agar doa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya, di samping kita menyadari bahwasanya kita adalah yang butuh kepada permohonan kita, yang butuh kepada Allah, maka harus dibarengi dengan makan halal. Kemudian yang ketiga adalah ngambil waktu yang tepat. Kemudian yang waktu yang tepat. Kemudian yang keempat, tempat yang tepat. Nah ini tempat itu penting juga. Kemudian yang kelima adalah dengan bertawassul dengan apapun, amal soleh ataupun dengan orang-orang soleh Ini pernah kita sebutkan dalam doa. Jadi kalau ingin berdoa, pilih waktu yang tepat, misalnya di tengah malam, di tempat yang mulia Allah. Kemudian mendekat kepada orang-orang soleh agar didoakan juga bisa. Kemudian membawa orang-orang soleh, kita bertawassul dengan orang-orang soleh atau amal soleh juga bisa. Ini adalah cara-cara berdoa. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat semacam ini, Allah akan kabul. Uduni astajib lakum. Cuman la ini sayyidahannah orang salehah yang doanya akan dikabul oleh Allah. Akan tapi kenapa sayyidahannah memohon anak laki-laki tapi diberi Allah, diberi oleh Allah seorang wanita? Ini wadu'a unta, lahir perempuan. Menurut sayyidahannah adalah kayaknya ini tidak sesuai dengan yang aku inginkan. Tapi dijelaskan oleh Allah dalam rentetan kisah ini, ketahuilah Allah akan mengkabul doamu. Seperti ingat, masih ingat dalam hikmah Ibn Athaillah Sakandari, Allah akan mengkabul doamu di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang engkau kehendaki. Dan Allah akan mengkabul doamu dengan sesuatu yang Allah ketahui lebih penting untukmu, bukan sesuatu yang engkau anggap penting. Jadi Allah akan memberikan kepadamu di waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang engkau tentukan. Kemudian Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang engkau butuhkan secara sesungguhnya, yang lebih engkau butuhkan, bukan apa yang engkau minta kadang-kadang. Kadang kita itu memang meminta kepada Allah sesuatu yang kurang penting. Sayyidah Hannah memohon anak laki-laki diberi oleh Allah seorang anak perempuan. Ini bagaimana nanti akhirnya? Ternyata kalau kita lanjutkan nanti pembacaan ayat pada ayat-ayat berikutnya, ternyata biarpun Sayyidah Maryam itu seorang wanita, tapi wanita dahsyat, wanita hebat, kualitasnya lebih dari laki-laki hilat. Seolah-olah kayak tidak dikabul doanya Sayyidah Hannah. Ini pendidikan bagi siapapun. Kalau ternyata kita sudah memohon merah-merah-merah, jangan prasangka buruk kepada Allah. Ketahuilah, asalkan anda doa memenuhi syarat. Mungkin anda berkata, ya Allah, berikan kepadaku rizki yang banyak melalui jualanku ini, Allah. Tapi Allah tidak ingin menjadikan anda dapat rizki dari tempat ini. Mungkin Allah memberikan rizki melalui anak anda. Allah memberikan rizki melalui suami anda. Anda mintanya tokoku agar gede, ya Allah. Tokoku agar ini. Sementara mungkin dengan toko besar mengundang dengkinya orang, Allah sayang kepada anda. Tidak. Hambaku tidak boleh aku kayakan melalui toko ini, sebab tidak ada masalah hanya untuk dia. Baik aku kayakan dengan cara yang lain. Ini pokoknya tidak boleh suudon kepada Allah. Bahkan kemarin yang pernah kami sampaikan, ada orang kalau berdoa sesuatu yang tidak penting, mintanya duit-duit tok. Padahal urusan jantungnya lebih mahal, paru-parunya lebih mahal. Tidak pernah minta, ya Allah, jagalah jantungku, jagalah paru-paruku, jagalah lambungku. Makanya lambungnya kena kan. Ya, ini kita minta kepada Allah itu ada-ada urusan-urusan yang terlihat-terlihat saja. Padahal kita perlu meminta kepada Allah yang penting, lebih penting. Cuman karena kebodohan kita, kadang kita itu tertutup dengan sesuatu yang terlihat terlebih dahulu, sehingga yang lebih penting pun kadang tidak terlihat. Maka tanda kasih sayang Allah, doa kita akan diberi oleh Allah dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan. Baik, ini wa inni sammaituha Maryama, dan memberi nama waktu kelahiran ini ada. Jadi setelah dilahirkan baru diberi nama. Jadi memang sunnahnya memberikan nama setelah dilahirkan, setelah tahu laki perempuannya. Mempersiapkan nama sih boleh-boleh saja. Ya, kalau namanya laki, nama Muhammad, kalau perempuan Aisyah misalnya, bolehlah. Akan tapi setelah terlahir baru nanti diberi nama. Wa'idhu habiya wa inni u'idhu habika wa durriyataha minasyaitonir rajim. Ini permintaan Sayyidah Hannah memohon kepada Allah agar putri beliau atau anak yang dilahirkan itu terbebas daripada masuk syaitan, yaitu masyul jin. Jadi ada disebutkan bahwasanya semua kelahiran itu akan merasakan mas atau sentuhan setan, sehingga menangis kaget itu sentuhan setan, dan itu tidak membahayakan. Akan tapi seperti itulah, kecuali Sayyidah Maryam dengan Sayyidina Isa alaihi salam, karena doa ini diterima oleh Allah. U'iduha wa durriyataha, dia dan keturunannya. Sebab setelah itu Sayyidina Isa AS tidak punya keturunan lagi. Jadi hanya dua tok, Sayyidah Maryam dengan ini. Ini disebut oleh Nabi SAW, kullu ma min mauludin illa ma min mauludin yulad illa massahu syaitanu hina yulad. Tidak ada orang yang anak yang dilahirkan kecuali mendapatkan sentuhan setan. Yani, disentuh setan atau istilah massu syaitan, itu sentuhan yang menjadikan anak itu nangis kaget. Wayastahilu sarihan, kemudian anak itu menjerit. Nah itu bayi menjerit, itu karena mas syaitan. illa Maryam wa ibnaha, kecuali Sayyidah Maryam dengan putra beliau Sayyidina Isa alaihissalam, karena ini berkat doa yang dikabul. Inni a'udzu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu apa? Wa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Dan ternyata doa ini diterima oleh Allah dengan penerimaan yang benar, ya. Allah yang baik, diterima oleh Allah. Doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ambataha nabatan hasana. Tumbuh Sayyidah Maryam dengan baik. Tumbuh dengan pendidikan yang baik. Tumbuh dengan kesehatan yang baik. Wa kafalaha Zakaria. Kemudian dirawat oleh Sayyidina Zakaria. Ini menunjukkan bahwasanya sebaiknya memang kita ini dalam urusan mendidik kita serahkan orang-orang soleh. Zakaria waktu itu adalah nabi. Beliau adalah seorang nabi. Jadi Sayyidah Hannah merasa perlu untuk menitipkan anaknya kepada seorang nabi, seorang yang soleh, seorang yang baik untuk mendapatkan pendidikan. Kullama takhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, ini sudah tampak kelebihan Sayyidatuna Maryam. Kullama takhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, kapan setiap kali Sayyidina Zakaria memasuki mihrabnya. Karena setelah itu oleh Sayyidina Zakaria Sayyidina Maryam diletakkan di tempat ibadah di Masjidil Aqsa sana, ada satu pojok tempat tempat beribadah, diletakkanlah Siti Maryam di situ. Dan Sayyidina Zakaria setiap kali memasuki tempat tersebut terheran, kaget, karena di situ apa? Ada makanan-makanan, buah-buah musim panas, tapi waktu itu lagi musim dingin. Di saat di musim panas ada buah musim dingin, di saat musim dingin ada buah musim panas. Mengherankan. Kullama taqala 'alaiha Zakaria al-mihraba, setiap kali Zakaria masuki mihrab, wajada 'indaha rizqa, ada rezeki bersama Siti Maryam. Ada buah-buahan tadi. Buah yang unik. Enggak musim buah mangga, ada mangga kalau zaman sekarang mungkin gitu kalau di sini. Jadi tidak ada musim korma, ada korma, tidak ada musim rutab. Rutab itu adalah koma sejuk seger. Enggak ada musim anggur, ada anggur. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Akhirnya Sayyidina Zakaria terheran, anna laki hadha. Dari mana engkau mendapatkan ini wahai Maryam? Siapa yang kirim engkau? Qalat, beliau menjawab, huwa min indillah. Hadap. Ini adalah dari Allah. Inna Allah yarzuku man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau pengen memberi rezeki kepada seseorang enggak pakai hitung-hitung, kadang enggak pakai sebab. Ya sudah kalau harus kasih-kasih. Yang bisa kita pahami dari ini bahwa lihat, Siti Maryam yang pertama mula-mula adalah dianggap wah hanya seorang perempuan saja. Ternyata seorang perempuan diangkat oleh Allah punya karamah yang tidak semua laki-laki pun punya kayak demikian ini. Dan ini sekaligus hujjah bahwasanya karamah itu ada bagi orang yang mengingkari karamah. Ada sebagian orang mengingkari karamah, suruh membaca ayat ini. Apa kata mereka, ayo? Karamah adalah pemberian oleh dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ini adalah kemuliaan untuk orang yang diberi, termasuk Siti Maryam ini. Dan Siti Maryam bukan nabi. Ulama jumhur mengatakan bahwasanya Siti Maryam adalah nabi. Tidak ada nabi perempuan. Akan tapi Siti Maryam diberi kemuliaan. Bahkan nabi pun yang bernama Sayyidina Zakaria pun ternyata saat itu butuh kepada tempat yang digunakan untuk berdoa Siti Maryam. Ayat berikutnya insyaallah. Hunalika da'a Zakaria. Nah, di situ bahwa Siti Maryam sudah tampak kayaknya si perempuan, tapi kualitasnya laki-laki. Yang menjadikan beliau itu berkualitas seperti laki-laki ternyata ibadahnya. Kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketakwaan Siti Maryam yang menjadikan Siti Maryam terangkat, mulia, diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Sayyidina Zakaria, dari mana kau dapat menisbatkan semuanya kepada Allah? Huwa min indillah. Bukan kehebatanku, ini keramat saya, tahu enggak ini? Bahasanya pun sekarang orang keramat ngaku-ngaku hebat, punya keramat, aku punya keramat, karamah. Karamah pemberian dari Allah untuk memuliakan seorang hambanya, diberikan kepada hamba yang soleh. Huwa min innallahi innallahi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan berikan rezeki kepada siapapun. Nah ini. Maka ini harus kita bangun keyakinan bahasanya Allah bisa mengangkat siapapun, memberi rezeki kepada siapapun. Dan kuncinya rezeki yang baik adalah dicari dengan yang baik. Kuncinya rezeki yang halal dicari dengan cara yang benar. Kalau orang mencari rezeki tapi dengan cara yang tidak baik, akan muncul rezeki yang tidak berkah. Biarpun rezeki itu halal misalnya, kita bekerja di tempat yang halal, Akan tapi kita teledor urusan sholat kita. Maka tidak akan berkah rizki itu. Dan rizki yang tidak berberkah. Kalau Sayyidah Maryam tidak berkaromah jadinya. Jadi seandainya tempat tersebut adalah halal misalnya. Bekerja di tempat yang halal. Maka tidak cukup. Harus dibarengi dengan sesuatu kemuliaan. Yaitu ibadah rajin. Tetap melakukan sholat pada waktunya. Kemudian menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah yang menjadikan berkah. Dan nanti keluar karomah. Karomah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Dari ini. Beribadah. Memohon kepada Allah. Bekerja ia. Maka itu tidak cukup kalau orang hanya mementingkan bahwasanya yang penting pekerjaanku halal. Tidak, pekerjaan halal tapi melanggar Allah. Atau sebaliknya orang hanya memikirkan ibadah saja tidak peduli urusan pekerjaannya. Banyak pekerjaannya mengawur. Haram, Ustaz Kiai sana sini sudah pada nyebut haram-haram, dia tutup telinga. Tapi dia rajin ibadah, umroh, haji, macam-macam. Wah ini bagaimana? Salat tahajud, salat malam, kemudian puasa. Dia akan tidak mendapatkan apa-apa. Untuk mendapatkan karamah adalah harus menggapai kemuliaan ini. Dididik oleh seorang yang nabi. Dididik oleh orang yang kalau zaman sekarang bukan nabi. Harus kita sambung. Kalau Anda ingin mencari kemuliaan dunia akhirat, Anda sebagai pengusaha, Anda sebagai pegawai, Anda sebagai apapun, lihat, datanglah ke Zakaria. Datanglah ke Zakaria. Maksudnya apa? Datanglah ke tempat orang soleh. Itulah yang akan menjadikan keberkahan. Karena beliau-beliau orang soleh yang akan membimbingmu. Dalam usaha ada tekuran-tekuran. Kalau usaha hanya memikirkan kecerdasan, keahlian dalam ilmu ekonomi, pengembangan, pasar dan sebagainya, maka ketahuilah bisa saja Anda melanggar. Yang penting banyak. Sehingga mohon maaf ada. Karena ide mereka itu hanya ide berkembang saja. Sehingga mohon maaf ada punya toko, nanti pelayannya harus perempuan. Perempuan pun tolong dandan, rambutnya dikeluarin, kemudian macam-macam. Pokoknya menarik orang agar beli di situ. Memang jual belinya adalah halal. Jual belinya adalah halal. Tapi ternyata karena dia tidak kenal bagaimana cara memasarkan yang baik, sebab yang undang rizki Allah, yang mengirim berkah adalah Allah. Maka kembalilah kepada Zakaria, nabi syariat dalam hal ini, bimbingan, petunjuk, undang-undang Allah. Maka kalau Anda berjuang, bekerja, berkembang dengan undang-undang Allah, maka engkau akan mendapatkan karamat seperti Sayyidatina Maryam alaihassalam. Siti Maryam adalah kekasih Allah. Nah, dan kalau sudah Anda memenuhi ini semua, Anda benar-benar menjadi Maryam zaman sekarang. Artinya, tidak harus. Siti Maryam tidak bergelar ulama. Siti Maryam tidak bergelar orang punya santri banyak. Siti Maryam tidak bergelar sebagai orang yang memberikan petuah-petuah. Akan tapi dimuliakan oleh Allah. Lihat. Artinya, untuk mendapatkan karamah kemuliaan seperti yang diinginkan oleh guru kami, Habibullah Muhammad Bahrun. Yang namanya wilayah karamah, itu tidak harus dimiliki oleh seorang yang berjubah dan berimamah. Ketahuilah mungkin saja seorang yang pakai kacamata tebal setiap hari hanya di laboratorium atom, laboratorium, ternyata dia adalah waliullah. Karena apa? Tidak membuka laboratorium kecuali ingat bagaimana mengangkat Islam. Sama Anda bekerja, mencari duit, buka pintu, ingat saya harus membantu Islam, membantu agama Allah. Kalau aku mendapatkan rizki, lihat, akan aku sekolahkan anakku di tempat yang mulia. Atau aku akan menyekolahkan tempat yang mulia. Kalau aku dapat rizki, aku akan bantu masjid, akan aku bantu pesantren. Dia membuka. Jadi dipikir adalah kemuliaan terus. Maka itu adalah waliullah dipun berdasi. Ya itu adalah waliullah. Jadi yang ada di pikirannya adalah Allah. Dia bekerja keras. Dan Nabi senang, al-mu'minul khawi, orang yang mu'min yang kuat. Nabi senang, selagi kamu bisa untuk membesarkan ekonomi, besarlah dalam ekonomi Islam. Nabi Muhammad SAW, ada Sayyidina Uthman bin Affan, orang yang kaya. Kaya, pengusaha besar, bisnismen. Pendukung Nabi Muhammad, ada bisnismen kayak Sayyidina Uthman bin Affan. Dibesar, Nabi Muhammad mengizinkan sebagian sahabatnya untuk bekerja cari duit, iya. Tapi ternyata yang mendukung kejayaan Islam bukan saja orang kaya. Ternyata ada Ammar bin Yasir. Ada Bilal. Orang fakir ternyata juga menjadikan. Doa-doanya menjadikan kemuliaan-kemuliaan. Kejayaan-kejayaan. Maka semuanya dilibatkan oleh Rasulullah untuk berjuang menjadi kekasih Allah. Sayyidina Bilal dengan kefakirannya, lihat. Contoh fakir yang luar biasa. Mengkhidmahkan dirinya untuk Nabi. Kemudian Sayyidina Ammar bin Yasir bagaimana? Dengan kefakirannya, lihat. Mengabdikan dirinya untuk Nabi. Jadi semuanya bisa mendapatkan kemuliaan. Dan semua itu mendapatkan karamah kuncinya. Kembali kepada Nabi. Kembali kepada Rasulullah SAW. Kembali kepada syariat Nabi SAW. Tidak ada karamah bagi siapapun kecuali melalui pintu yang bernama Rasulullah zaman kita. Kalau waktu itu Siti Maryam harus melalui nama siapa? Zakah Iya, karena zamannya. Akan tapi zaman sekarang adalah karena Nabi kita Nabi Muhammad, maka pintu kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda kembali kepada, kalau yang mengkafalah Anda, kalau ini wakafalah Zakaria, kita pengen wakafalana Rasulullah. Dan kita harus merasa bahasanya telah mengkafalah kita Rasulullah. Kita saja tidak sadar. Wakafalah Zakaria. Ini ditanggit, yang mendidik Siti Maryam adalah Zakaria. Nabi. Dan kita sudah dididik oleh Rasulullah kok tidak merasa. Wakafalah Zakaria. Mestinya kita harus merasa wakafalana Rasulullah. Agar kita mendapatkan karamah. Agar kita mendapatkan kemuliaan. Dan merasa nyambung dengan Nabi itu penting. Merasa kita butuh kepada Nabi. Pintu kita sampai Allah Nabi. Pintu kita untuk benar. Seperti yang kita bahas pada ayat sebelum ayat ini. Ini kunci. Wakafalah Zakaria. Wakafalana Rasulullah. Yang mana gini? Yang mengkafalah kita Rasulullah. Bimbingan kita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka upaya para ulama mengembalikan kita kepada Nabi ini terus-terus berlanjut dan terus berkembang dengan bermacam-macam cara. Mulai dari membuat syair-syair yang mengenalkan kita kepada Rasulullah. Kemudian mengadakan acara-acara yang mengenalkan kepada Rasulullah. Baik acara bulanan, mingguan, atau tahunan. Selalu ada diadakan para ulama agar sambung kepada Nabi. Agar umat ini merasa bahasanya yang mengkafalah mereka adalah Rasulullah. Kita di bawah di pendidikan Rasulullah. Ini madrasah Rasulullah. Kita itu sekolahnya Nabi Muhammad. Sadar bahasanya, ini loh sekolahnya Rasulullah. Selagi kita tidak sadar, maka kita tidak akan menghargai. Kita itu bansub ilan Nabi. Kita itu bernisbat kepada Nabi. Orang bisa berbangga suatu ketika di saat merasa sekolah kepada ikut kepada profesor siapa, kepada anu siapa, kepada ini. Berbangga. Bagaimana orang tidak berbangga bahasanya dia mansub kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini madrasah Nabi. Majlis ilmu adalah madrasahnya Rasulullah. Maka kita berbangga ke tempat ini. Lawang orang di sebuah perusahaan gede saja bangga kok. Padahal jadi kulinya kan. Saya kerja di perusahaan. Tapi kalau kerja di warung kecil, yang enak aja. Ini kita bersama Rasulullah. Ini madrasahnya Rasulullah. Nah ini yang harus kita pahami. Bahasanya, wakafalha Zakaria. Kunci keselamatan. Kunci untuk mendapatkan karamah adalah menyadari kalau kita ini dikafalah oleh orang mulia. Nabi Muhammad melalui ulama-ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh merasa jauh dari Nabi. Dan termasuk sebab jauhnya kita dari kemaksiatan. Sayyidah Maryam terjauh dari kemaksiatan karena nyambung dengan seorang Nabi. Suatu ketika ada orang yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi bulan Maulid ini. Ya Rasulullah, aku punya kebiasaan zina. Allah. Ngadu kepada Rasulullah punya kebiasaan zina. Dinasihati oleh Rasulullah belum bisa. Akhirnya Nabi Muhammad mengajak bicara dengan akalnya, lihat. Nabi Muhammad mengajak bicara dengan akalnya. Apakah kau punya ibu? Punya ya Rasulullah. Punya adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Punya anak perempuan? Punya ya Rasulullah. Bagaimana kalau seandainya ibumu dizinai sama orang, atau adikmu perempuan dizinai oleh orang, atau anakmu dizinai oleh orang? Spontan orang itu kecemburunya yang keluar. Tidak akan aku bunuh orang itu ya Rasulullah. Dia sadar. Kemudian Nabi Muhammad mengingatkan, sama wanita yang kau zinai itu pun kalau bukan ibunya seseorang, dia adalah adiknya seseorang, dia atau anaknya seseorang. Tentu orang itu juga akan marah. Dia diam sejenak dan sadar. Aku faham ya Rasulullah, tapi aku susah untuk meninggalkannya ya Rasulullah. Susah untuk meninggalkannya. Allah. Ilmu tidak cukup rupanya. Ini para ahli tasawuf menjelaskan ilmu tidak cukup. Orang mempunyai ilmu belum cukup, dia ngerti ilmunya. Dia sadar bahwasanya kalau dia menzinai seseorang, tentu orang itu adalah kalau bukan anaknya seseorang, ya saudarinya seseorang, ya ibunya seseorang. Tentu keluarga tersebut akan marah keluarganya dizinai. Dia paham dengan akalnya, tapi lihat nafsunya belum bisa. Tapi aku susah meninggalkannya Rasulullah. Loh, sudah sadar, ngerti ilmu, lihat. Dan alangkah banyaknya orang punya ilmu masih melanggar. Alangkah banyaknya orang punya ilmu, sadar itu haram, tapi masih melanggar. Akhirnya apa? Nabi Muhammad melihat wajah anak orang tersebut. Bertemulah pandangan Nabi dengan pandangan beliau. Kemudian Nabi Muhammad mengulurkan tangannya dan ditempelkan di dadanya. Setelah ditempelkan di dadanya, ia melihat Nabi dengan sendu. Tiba-tiba dia saat itu berkata, ya Rasulullah, demi Allah, mulai hari ini aku tidak mau berzina lagi. Hikmah apa yang diambil oleh para ahli tasawuf? Lihat. Ternyata orang itu kalau mau bertobat tidak cukup hanya keinginan daripada orang yang mau bertobat. Akan tapi bantuan seorang guru itu membantu untuk bertobat. Nabi Muhammad membantu, yuk ditarik. Bantuan seorang guru. Jadi bantuan seorang guru sangat membantu. Sehingga semula dia hanya mendengar nabi-nabi-nabi saja tapi dengan akalnya dan nabi. Tapi hatinya belum nyambung. Di saat melebat melihat kelembutan nabi, muncul kecintaan kepada nabi saat itu. Dia melihat wajah nabi yang sejuk. Kok nabi tidak marah, kok nabi tidak ngamuk, kok nabi ini, kok nabi sejuk, tiba-tiba malah memandangnya dengan penuh keindahan. Kemudian setelah itu nabi memegang dadanya. Setelah dipegang dadanya, ia langsung lega dan berkata, demi Allah mulai saat ini aku tidak mau zina lagi. Disambung dengan hatinya. Bukan saja kita masuk majlis ilim dengan akalnya, tapi hati nyambung ke Rasul. Itu menjadikan orang menjauh dari kemaksiatan. Dan inilah yang pernah, yang sering dihadirkan oleh para ahli tasawuf tentang silsilah, bagaimana tentang misalnya memberikan ijazah, memegang dadanya dan kepalanya. Tentunya ini adalah yang laki-laki, kaum laki-laki, bukan perempuan seperti orang yang berlebihan, yang tasawuf-tasawuf palsu itu ya. Perempuannya dibayar, pegang, ini segala macam. Itu adalah syaitan, bukan wali. Hata. Laki dengan perempuan tetap haram, biarpun sudah wali gede tetap haram. Dipegang dadanya dan sebagainya. Ada iblis, ada kita mendengar bahasanya bayat, kalau laki dipegang dadanya, perempuan juga sama. Ini adalah iblis, bukan wali lagi. Enggak ada wali kayak begitu. Nah, kalau perempuan tidak harus dengan seperti itu. Tidak harus, cukup dia berikrar, minta dibimbing dan sebagainya. Dalam urusan dunia tarekat itu. Baik. Dan ternyata tidak cukup kemauan seorang murid untuk tobat. Ternyata dibantu dengan seorang guru lebih cepat. Rohaniatnya seorang guru. Waridatnya seorang guru. Hal-hal yang maknawi yang ada di dalam hatinya seorang guru. Cintanya guru kepada murid itu. Yang disambut oleh rindunya sang murid kepada guru, maka bertemulah, akan mudah terangkat. Disentuh dadanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya setelah itu, enak ya? Zaman itu ada nabi, kalau kita keras hati dipegang dada kita oleh nabi langsung beres ya. Pertanyaan itu, wah kalau zaman sekarang bagaimana enggak ada nabi? Nah, pertanyaan ini ternyata pertanyaan salah. Ini loh yang perlu kita kaji. Bahwasanya siapapun yang merasa tidak bersama Nabi, ia akan mudah melakukan kejahatan. Semestinya kita harus merasa Nabi harus selantiasa, setiap saat menyentuh hati kita. Setiap saat mengelus dada kita, Nabi Ar-Ra'ufur Rahim. Nabi yang penuh kasih, yang tidak merasa diusap dadanya oleh Rasulullah jauh dari Nabi. Makna diusap dada ini adalah sadar bahasanya Nabi selalu berpikir tentang keselamatan kita. Nabi berpikir tentang kita di akhirat nanti. Nabi berpikir tentang apa yang bakal kita rasakan di saat sakaratul maut. Nabi berpikir-berpikir sehingga doa Nabi, panjatan Nabi untuk kita. Lah kalau tidak merasa kayak begini, gimana bisa selamat? Itu loh, kita merasa dikafalah oleh Rasulullah yang kami maksud tadi. Merasa bahasa Nabi ngayomi kita. Waktu Nabi hidup, mikir kita. Nabi tidak memanjatkan doa kecuali untuk umatnya. Sampai Siti Aisyah selalu berkata, ya Rasulullah, kau menangis sampai keluar air mata semacam itu. Iya, aku ingat umatku. Aku ingat umatku. Nah ini. Nah inilah Nabi selalu kita. Doa Nabi untuk kita. Doa Nabi untuk kita luar biasa. Dan syafaat Nabi untuk kita. Kita yang seperti apa? Kita yang nyambung tadi. Jadi karena Nabi nyambung, karena orang tersebut nyambung kepada Nabi, dan Nabi mencintainya, atau Nabi melihatnya, Nabi membantunya untuk menolongnya, maka setelah itu mudah. Nah sekarang kalau tidak seimbang juga enggak bisa. Nabinya pengen menolong kita, ayo! Tapi tangan tidak kita ulurkan. Kita akan selamat atau tidak? Tidak. Nabi sudah mengulurkan dari dulu, hari ini sampai hari kiamat mengulurkan. Ayo hambaku selamat. Ayo denganku, ikut aku. Dengan cara cintai aku, ngikuti aku terus. Tapi kitanya ogah-ogahan. Tidak pernah kenal Nabi, tidak pernah ngikutin Nabi. Tidak pernah mencoba untuk mendekat kepada Nabi. Sejarah Nabi pun kita tidak pernah membacanya. Kalau sinetron, sebagian orang aktif setiap hari 4 kali. Berapa kali Anda membaca sejarah Nabi SAW? Ini harus ada kesadaran-kesadarannya. Kita harus di bangku kantor kita di saat bekerja, apa yang ada? Majalah, koran? Sudah begitu ngaku, aku pencinta Rasulullah. Ayo, sadar atau tidak? Ayo, yang punya kantor, harus ini sejarah Nabi SAW. Ada Al-Quran, ada berapa kitab hadis, ada Quran, tafsir, biarpun terjemahan misalnya, karena kita belum bisa tafsir. Al-Quran, hadis, ini sejarah Nabi. Buku-buku tentang akhlak, tentang pembersih hati. Allah. Baru Qurannya bawah ini. Quran, bukan Quran. Qurannya di bawah. Ya. Tapi tidak Qurannya paling jis. 1, 2, 3, 4. Qurannya di mana? Buka lemari dulu. Kuncinya hilang lagi. Musibah ya. Coba kita kembali sekarang kepada merasa kita itu dikafalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasalah Anda itu diperhatikan oleh Nabi, baru setelah itu Anda akan mendapatkan karamah. Sampai nanti orang pada berkata, annalaki hadza. Kalaupun tidak hari ini diberikan oleh Allah, nanti di akhirat. Di surga pahalanya Anda banyak, bahkan bukan orang tak orang bertanya, annalaki hadza. Anda pun bingung, ini pahala apa ya Allah? Allah. Ini pahala apa yang aku dapat saat ini ya Allah? Pahala sambungmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala sambungmu dengan Rasulullah. Engkau adalah mendapatkan karomah. Kalau tidak di dunia, Allah akan berikan karomah nanti di akhirat. Ini saja. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan bagaimana kisah Sayyidina Zakaria yang seorang Nabi dengan Sayyidina Maryam. Allahu a'lam bisawab. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang mulia Buya Yahya atas pemaparannya. Langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, baik itu masalah materi yang disampaikan maupun di luar pembahasan. Kami persilakan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan masalah, saya mempunyai seorang ibu yang sudah tua, yang umurnya sudah 80 tahun, yang baru beberapa hari ini telah meninggal dunia, Bu ya. Pada hari kemarin, hari Rabu, habis maghrib, dia sakit perut. Terus bisa sholat maghrib dan sholat isya, nggak tahu apakah bisa. Agak jauh dari mic-nya, agak jauh dikit. Ya. Halo. Sholat maghribnya. Agak jauh dikit. Agak ini enggak, ininya aja. Ya, tidak terlalu mepet. Ya. Nah, ini yang saya tanyakan apa? Sholat isya tidak tahu apakah beliau sholat isya atau tidak. Mohon maaf diulang dari awal, tidak dengar. Jadi tadi suaranya terlalu agak diulang. Begini Bu, saya punya dekat-dekat. Seorang ibu yang mempunyai apa? Saya punya orang ibu yang sudah tua, yang pada hari kemarin telah meninggal dunia. Tapi dia apakah malam sholat isya tidak tahu apakah sholat atau belum. Lalu saya kata waktu itu sakit perut, dia katanya sih sakit perut tapi tidak sudah sembuh atau belum. Nah makanya hari subuh itu dia tidak tahu apakah sholat isya atau belum. Nah, waktu saya subuh bangunin, saya tanyakan sholat belum, ibu belum, ya udah saya ajari sholat. Tapi saya tidak ajarin wudhunya, tapi saya ajarin sholat. Dia mau sholat subuh, tapi saya hanya niatnya sampai dua rakaat ya. Nah, habis itu dia tidak bisa sadar lagi sampai jam 3 sore. Jadi zuhurnya tidak sholat mungkin. Terus asarnya juga pas asar. Dia menghembuskan napas terakhir, Pak Ustaz. Nah itu apakah dia mempunyai utang sholat? Enggak. Artinya yang sholat subuh sama duhur sama asarnya. Karena meninggalnya itu pas asar. Itu aja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kembali satu pertanyaan dari ibu-ibu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Kalau tidak salah mendengar tadi, kalau bayi lahir itu akan menangis karena dicubit sedikit oleh setan. Nah sekarang Kalau saya tidak salah mendengar, dicubit sedikit oleh setan. Nah, kalau menurut medis, sepanjang pengetahuan saya, kalau bayi lahir tidak menangis itu dianggapnya tidak baik dari segi kesehatan. Nah, sekarang hubungannya antara bayi lahir nangis dicubit setan dengan lahir tidak nangis tidak baik untuk kesehatan, bahkan pantatnya bayi itu dicubit atau dipukul ringan supaya nangis, itu bagaimana Buya? Terus itu Nabi Isa itu kan tidak menangis, kata Buya, saya tidak salah mendengar pada saat lahir. Kemudian ini dari tetangga saya nanya Buya, itu katanya kalau Maryam itu mens atau enggak, dari ibu sebelah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kepada yang mulia Buya Yahya, dipersilakan untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhil Syekh Murad, fadhil. Yang pertama adalah orang meninggalkan sholat. Fadhil. Kalau ada orang meninggalkan sholat, artinya punya utang sholat. Sebelum kita berbicara tentang kasus ibu tersebut, kalau ada orang meninggalkan sholat, kok meninggal? Punya utang sholat, meninggal. Di sini ada tiga pendapat di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, pendapat yang paling dikukuhkan mu'tamad indal Syafi'iyah. Pendapat yang dikukuhkan indal Syafi'i adalah tidak dikodoi dan tidak dibayar fidyah. Kita doain saja. Selesai ya? Punya utang menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Pendapat yang pertama. Hadza taraka asal an wahid mat wa alaihi salah. Ana dzakartu an al madhab fil Syafi'iyah. Inda Syafi'iyah al mu'tamad inda Syafi'iyah adalah tidak disolatkan atasnya. Tidak ada qada dan tidak ada fidyah. La qada wa la fidyah. Hadza wal mu'tamad. Pendapat yang kedua, aqul tsani, pendapat yang kedua adalah fidyah. Dibayarkan fidyah qiyasan 'ala siyam al-mu'tamad 'inda Syafi'iyyah. Kalau puasa dibayarkan fidyah. Jadi pendapat yang kedua dibayarkan fidyah 6,7 on setiap salat. Yang ketiga adalah qada. Jadi para ustaz nanti milih, kalau banyak duit bolehlah bayar fidyah. Tapi kalau orangnya punya utang banyak enggak usah bayar fidyah. Kalau sudah enggak punya duit, utang banyak, kemudian kelihatannya berat, sudahlah enggak usah diapa-apain, didoain saja. Jadi tinggal pilih tiga, ya, tidak dikodoin, tidak disolatin, tidak dikodoin, tidak dibayarkan fidyah. Yang kedua dibayarkan fidyah, yang ketiga apa? Solat, dikodoin. Kalau enggak, yang pertama saja, tidak usah diapa-apain, yang enggak apa-apa, yang penting doanya yang banyak. Ini pendapat di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan kemudian berkenaan dengan tadi tentang sholat isya'nya ragu antara meninggalkan dan tidak. Maka kalaupun Anda anggap meninggalkan, tinggal Anda tambah istighfarnya. Dan dia dalam keadaan sakit. Yang salah adalah Anda. Yang harus istighfar Anda, bukan beliau. Beliau orang sakit, tidak ada nolong, tidak ada masalah. Dia mungkin dengan hatinya sudah sholat. Mungkin dia ingin sholat itu saja, bagi orang sakit sudah sholat. Kalau tidak ada yang menolong, berarti yang salah yang hidup. Berarti yang banyak istighfar yang hidup. Kemudian sholat subuh pun demikian. Kalau sholat subuh, kok tidak pakai wudhu juga tidak sah. Berarti yang salah lagi yang hidup. Berarti yang banyak istighfar yang hidup, bukan yang meninggal. Yang meninggal insyaAllah sudah diampuni oleh Allah. Dan semua, maka dari itu himbauan kepada semuanya. Jangan sampai kita giat membiayai ibu kita yang sakit, bapak kita yang sakit, menyehatkan badannya. Kita berani membayar rumah sakit dengan puluhan juta untuk kesembuhan fisik orang tua kita. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana tentang sholatnya. Kita semestinya kalau bisa membayar puluhan ribu atau puluhan juta untuk ibu kita yang sakit, kita harus berani membayar 1 juta misalnya untuk orang yang membimbing sholatnya. Kalau ibu kita seorang perempuan, maka datangkan seorang santri atau siapapun perempuan, kita gaji sebulan 1 juta, pokoknya bimbing sholatnya. Dikasih ilmu sholat, boleh dijamak, boleh digampangkan, gak boleh pakai air, boleh tayamum. Tapi yang jelas tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau ternyata ada orang tua yang tidak sholat, meninggal tidak sholat, jangan disalahkan yang meninggal. Yang salah yang jaga di kiri kanannya itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kadep sholat sangat gampang, gak bisa berdiri boleh duduk, gak boleh duduk boleh baring, dan seterusnya. Gak ada air boleh tayamum. Ternyata enggak mungkin tayamum dan sebagainya. Enggak tahu enggak mungkin tayamum bagaimana ceritanya. Mungkin ini hancur semuanya ya. Dengan penuh darah, kulak terkupas karena tabrakan segala macam ini. Sudahlah. Yang bisa ditayamum, enggak bisa ditayamum, lihat. Diajari tetap sholat. Berarti yang hidup itu yang salah kalau tidak mengajar. Adapun ibu anda yang telah meninggal, insya Allah diampuni oleh Allah. Apalagi punya anak soleh yang tanya, tinggal anda banyak istighfar, kenapa? Mungkin teledor waktu itu tidak membimbing secara benar. Gitu saja. Jadi ini adalah makmannya. Dan insya Allah. Tazid sayan? Tazid sayatan? La. Rupanya tazid sayan akwal madahib antar kasolah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما تفضل أبو يحيى هو الميت ينفعه من المسألة التي سئلت مبنية على قاعدة في الفقه، وهي تقول هل يصل إلى الميت أو هل ينفع الميت شيء من الحي؟ هل يمكن أن يتقدم الميت بشيء أو بعمل من الأعمال الصالحة يمكن أن يصل الحي، يتقدم الحي بشيء من الأعمال الصالحة تصل إلى الميت؟ العلماء فيها مختلفون إلى رأيين. رأي يقول بأنه لا يصل إلى الميت شيء من الأعمال التي يعملها الحي له، واستدلوا على ذلك هو مذهب أحمد ومن تبعه من الفقهاء، ولكن الجمهور سيأتي كلامهم، ولكن استدل الإمام أحمد بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما قدمه من سعيه في الحياة الدنيا، وأنه إذا مات فلا ينفعه إلا ما قدم من العمل. ولكن الجمهور من الفقهاء ومنهم الشافعية وهو ظاهر المذهب عند المالكية وهو المشهور عن أبي يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة رضوان الله عليهم، وهذا هو قول أبو حنيفة رحمه الله، لأنه عندما سئل أبو حنيفة حضرت امرأة إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وقالت يا إمام إن أمي ماتت وعليها صيام أفأصوم عنها؟ فقال الإمام رضي الله عنه نعم صومي عن أمك. والحديث أصلا الذي احتج به الجمهور معضد لما عليه ظاهر الكتاب والسنة أو الأدلة التي استدل بها الجمهور. الميت صحيح ينفعه الثواب وينفعه العمل الذي يتقدم به الحي إليه. مسألة أن الميت كان مقصر في الصلاة أو مسألة أنه كان مقصر في الصيام أو أنه مات وعليه صلاة أو صيام، القياس في الشريعة لو أخذنا بمذهب أحمد ومن تبعه، القياس في الشريعة أنه لا يصل إليه شيء، لأن الله عز وجل عندما فرض الصلاة وفرض الصيام سماها فروض الأعيان. فروض الأعيان إيش؟ متعلقة بعين كل إنسان لا يجزئ فيها أحد أن يقوم مقام أحد، لا ينفع، لا ما ينفعش أبدا إنه إنسان يصلي مكان إنسان. وإلا كان بويا يحيى يصلي له التلامذة ويقول لا تصلي يا بويا، نحن نصلي عنك خلاص. أو كان رئيس الدولة يقولون المساعدين نصلي عنك يا رئيس ولا تصلي، لا ينفع، اسمها فروض الأعيان، لا يجزئ فيها أحد مكان أحد. ولذلك القياس صحيح إنه لكن القياس لا نعمل به مع وجود النص، ما دام ورد إلينا نص من كتاب أو سنة فلا يعمل بالقياس مع وجود النص. ولذلك نحن نقول النص الصحيح الصريح الورد الذي ورد في الكتاب قول الحق سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، المقصود أي إلحاق الأبناء بالآباء في العمل، وأنه ما دامت الصلة موجودة بين الآباء والأبناء في مجال العمل فيجوز أن يتقدم الابن لأبيه بعمل صالح يهب ثوابه له وينفعه يوم القيام. والواقعة النص اللي سئل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة حضرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام أو صلاة، حل شك من الراوي هل صيام ولا صلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: أرأيت لو كان على أمك دين أفكنت تقضينه عنها؟ لو أمك ماتت ومدينة لإنسان، تقضي الدين ولا لا تقضي؟ قالت: نعم أخضيه. قال: فدين الله أحق بالوفاء. هذا نص في المسألة لا يسمح لا بقياس ولا بغيره ولا بأي شيء. فإذا كان الإنسان مات وعليه صيام أو عليه صلاة فهذه ديون الله، وديون الله أحق بالوفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز القضاء عن الميت، وهذا هو المعتمد والله أعلم عند جماهير أهل العلم. وكما قال بويا إن في المسألة رأيين، وهذا هو الراجح الذي نميل إليه منهما، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بصر. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjelaskan bahwa memang ada sedikit perdebatan yang tidak terlalu penting tentang amal itu, amalnya orang hidup nyampe enggak dengan kepada orang meninggal dunia. Yang jelas sudah jumhur ulama, hampir kesepakatan ulama dari masa ke masa, bahwasanya amal yang dilakukan oleh orang hidup jika dihadiahkan kepada orang meninggal dunia itu nyampe. Dan ini pembahasan panjang lebar dari masa ke masa dan sudah beres. Akan tapi kadang ada orang muncul yang mengatakan berbeda. Biarkan yang berbeda. Tapi jumhur kebanyakan ulama jumhur mengatakan nyampe. Kemudian berkenaan dengan ini singkatnya bahwa tentang amal, kalau ada orang meninggal dunia kemudian punya tanggungan-tanggungan, sama yang disampaikan beliau, memang ada hujjah-hujjah dari Nabi SAW tentang seorang perempuan yang menemukan ibunya punya utang sholat. Nabi Muhammad mengatakan, bayarlah sholat orang tuamu. Dalam riwayat puasa, bahkan dalam riwayat adalah fil haji, nadarat ummi bil haji fama tatqabla. Naam. Jadi dalam riwayat yang kami dengar, beliau menambahkan tentang puasa dan sholat. Kami dengar bahasanya ada seorang perempuan berkata, ibuku nadar haji. Nah, beliau mengatakan sholat dan puasa. Ibuku nadar haji tapi belum sempat haji, mati. Bagaimana? Lalu Nabi Muhammad bertanya, kalau seandainya ibumu punya utang bagaimana? Kamu bayarin enggak? Aku bayari. Fadainullah ahak. Utangnya Allah lebih perlu untuk dibayar. Maka dari ini menunjukkan bahasanya mengkodok itu ada. Yang mengkodok siapa? Anaknya. Jadi kodok itu adalah rincian hujjah dalilnya. Tetapi sudah kami rinci tadi, pendapat yang pertama, di dalam sholat gak usah dikodoi, gak usah difidyah. Ini ulama Syafi'i yang berkata. Yang kedua, dibayarkan fidyah. Fidyah itu satu sholat 6,7 on. Kemudian setelah itu apa? Yang ketiga adalah dikodokin saja. Ini ada yang gampang-gampang saja. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya perbedaan-perbedaan itu terjadi pada ulama-ulama. Mereka berkembali kepada cara beristimbat usul fikih yang mereka sebutkan, apakah ada kias di dalam urusan-urusan semacam ini, kias di dalam ibadah kayak begini ini boleh atau tidak. Beliau juga menyebutkan perbedaan pendapat-pendapat. Akan tapi kalau kita simpulkan kembali bahwasanya pada akhirnya memang ulama sudah menjelaskan bahwa kalau ada orang meninggal dunia boleh dilakukan beberapa yang kami sebutkan tadi. Jadi terserah, jangan dipaksa. Maka paling tepat kalau kita terjun di masyarakat nanti dilihat kondisinya. Jangan yang enggak biasa lalu kita rubah. Merubah adat itu adalah juga perang, enggak baik, ya. Kemudian setelah itu kalau memang dia biasa fidyah, biar fidyah. Kalau biasa sholat, sholat. Kalau tidak biasa juga bebas, tidak ada masalah. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang perbedaan-perbedaan ulama yang panjang. Beliau, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Tapi kesimpulannya pada itu tadi. Jadi kesimpulannya adalah nyampe, ya. Apa yang diamalkan oleh seorang anak nyampe kepada orang tuanya. Dan kalaupun pengen mengkodok, kodok. Tapi jangan sampai niat mati meninggalkan kodok. Meninggalkan sholat biar dikodokin oleh anak-anaknya. Nah, saya tidak mau sholat, nanti kalau saya mati kodokin saja. Nanti dia nyatakan, Buya Yahya gak usah sholat, nanti semuanya yang nyolati murid santrinya. Pak Presiden gak usah sholat, nanti biar saya nyolati. Gak ada begitu. Itu daftar masuk neraka. Itu kasusnya orang mati dalam keadaan kok ternyata keluarganya teledor, tidak membimbing untuk sholat. Lalu punya utang, sholat. Bagaimana kisahnya semacam itu? Buka ibu yang bertanya bahwasanya itu adalah Al-Quran, apa hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya illa mas masa setan, illa ya mas sentuhan setan. Pokoknya disentuh setan sampai nangis. Ya. Dan ini adalah Nabi. Nabi tetap berbicara wahyu dan tidak akan salah. Adapun Siti Maryam yang tidak menangis kelebihan. Bahkan keunikan Siti Maryam melahirkan, bahkan Siti Maryam melahirkan medis tidak bisa nerima. Karena tanpa suami. Jadi memang unik. Adapun yang disampaikan ibu katanya sama bidan dicubit ya. Itu menunjukkan kebenaran hadis Nabi, tidak cubit sih, dicubit sama manusia ya. Ya kan belum dicubit kan akhirnya. Jadi memang harus ya, tidak dicubit sama jin tapi dicubit sama manusia. Berarti menunjukkan memang harus cubit kan gitu ya. Alhamdulillah sudah dicubitin sama jin kan gitu ya. Bukan itu. Akhirnya hanya menunjukkan kemuliaan Siti Maryam dalam sisi ini karena doa orang tuanya tidak kena masus syaitan. Jadi masus syaitan tidak pernah dicubit oleh apakah sama ibunya dicubit? Wallah alam ya. Tanya Siti Maryam nanti. Dicubit enggak? Jadi intinya bahasanya yang disabdakan Nabi adalah benar dan tidak bakal bertentangan dengan medis. Medis melihat zahir. Medis tidak bisa memastikan. Kalau ada orang tidak menangis, ini berbahaya. Oh tidak. Umumnya kalau bayi tidak nangis biasanya tidak sehat. Dicubit itu bukan untuk sehat, dicubit itu ngetes nih sehat atau enggak, bukan dicubit untuk sehat. Yang nyubit sudah ada setan dari sudah sini. Dan itu tidak berbahaya kepada ahli iman. Tidak berbahaya. Bagi ahli iman tidak berbahaya. Orang yang sudah ditulis oleh Allah dia bakal selamat, dia akan berbahaya. Cubitan itu hanya seperti, mohon maaf ya, seperti baru lahir atau namanya kehidupan. Itu ada melalui satu masa yang dia anak kecil mau tumbuh gigi saja sakit dulu kan ya. Tumbuh gigi sakit. Ya kayak begitu sudah wajar, bukan sesuatu yang menjadikan dia ini sesat, tidak sesat. Dan ini tidak menunjukkan bahasanya dengan ini Sayyidina Maryam tidak sesat. Dengan ini dengan ini Sayyidina Isa tidak sesat. Bukan. Itu hanya cerita bahasanya setiap kelahiran itu akan mendapatkan masuk syaitan kecuali siapa? Siti Maryam dan putranya Sayyidina Isa alaihi salam. Yang lainnya sama, nabi-nabi yang lain juga kena masuk syaitan tapi tidak berbahaya untuknya. Wallahu a'lam bisawab. Ta'ala alim masuk syaitan. Maujud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Basuqali anna at-tibba qarraru aqalu anna al-atibba anna al-aulad idza wulidu wa lam yabku hadha yadullu ala sahih. Ana hadha al-marad sahih. Lakin huwa sa'al sa'ilah tubayyin tusra. Lakin labuda an yakuna at-tabiba تخص هذا حتى طبعا نعم إذا خلاص نيابة عن الطبيب هذا الجن نيابة عن ال نعم صحيح عن ال نعم يكفي بمس الجن بدون مس الطبيب صحيح هذا خلاص يا الله يكفي لكم إن شاء الله أوكي تفضل نعم إن شاء الله والثالث هذا هل أن سيدة مريم تحيد ربما تسمع عن هذا الذي ثبت إلينا من الأدلة السمعية وبأحاديث يعني عن بعض الصحابة وإن كان في بعض سندها مقال إلا أنها يعني لا يقام عليها حكم من أحكام الشريعة. الحديث قال لم يحد من النساء ثلاثة مريم ابنة فرعون وفاطمة الزهراء وخديجة بنت خويلد. وهذه نعم يعني مريم نعم. والسيدة فاطمة الزهراء والسيدة خديجة بنت، ولذلك الأحاديث تواترت على أن السيدة فاطمة نعم. رضي الله عنها ولدت الإمام الحسن والحسين بدوني. وقامت توضأت وصلت على طول. الله ما شاء الله. هذا نسل النبوة. كيف أنتم تكلموا في ماذا؟ تكلموا في قضايا منتهية محسومة. هذا نسل النبوة معروف. نعم. وتفضيل الله عز وجل بعض خلقه على بعض معروف لا ينكر. لماذا جعل الله الفردوس الأعلى ولزما جعل مكة ولما جعل البيت الحرام ولما فضل بعض الشهور على بعض؟ هذه الأفضليات طبعا موجودة يا أبوي لا تنكر. نعم. فإذا كان يعني صحيح يمكن أن يقبل يقبل أن السيدة خديجة صحيح رضي الله عنها، كيف لا وهي أم النسل المطهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا السيدة فاطمة، وكيف لا السيدة مريم اللي ولدت المسيح التي نفخ الله فيها من روحه؟ صحيح أفضليات لبعض الله خلق الله على خلق، لا ينكر أن يفضل الله بعض خلقه على خلق. وصحيح من النساء من لا، وكما أن النساء في تفاوت بينها، واحدة تحيد 7 أيام، واحدة تحيد 10، واحدة يومين، واحدة تحيد 3 أيام. والإمام الشافعي قال أقل الحيض يوم وليلة. يوم وليلة؟ يوم وليلة. في بعض النساء تحيد يوم وليلة، لا ينكر موجود يا أبوي. نعم. بلو منكل روايات بحسانية ada riwayat biarpun di dalam perawinya memang dipertanyakan, akan tapi jelas riwayat itu ada bahwasanya 3 wanita yang tidak pernah haid. Yang pertama adalah Siti Maryam, yang kedua adalah Sayyidah Khadijah Kubra, yang ketiga adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan cerita Sayyidah Fatimah lebih masyhur dari untuk diceritakan. Beliau adalah Al-Batul yang tidak pernah terputus ibadahnya. Beliau Al-Batul tidak pernah terputus tidak ibadahnya. Nah, kemudian Kemudian setelah itu Siti Maryam itu setelah melahirkan langsung Sayyidah Fatimah Az-Zahra setelah melahirkan langsung berwudu melakukan salat, tidak kena nifas dan tidak kena Allah. Beliau adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain, ahli surga. Beliau ahli surga, anak ahli surga, istrinya ahli surga, ibunya ahli surga. Itulah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah itu dan Siti Maryam mungkin tidak haid. Dan kalau haid tidak haid tidak ada urusannya dengan salat ibu. Haid tidak haidnya Siti Maryam enggak ada urusannya dengan salatnya ibu. Baik, Siti Maryam disebut sebagai tidak haid, ya. Tidak haid sebagian mengatakan tidak haid. Walaupun haid enggak ada masalah. Tapi beliau adalah tidak haid dalam riwayat semacam itu. Beliau adalah melahirkan dengan kemuliaan, melahirkan Siti Maryam, Sayyidina Isa Al-Masih tanpa seorang laki-laki yang pernah menjamahnya. Dan asal tahu saja sebentar lagi orang menyebut Natal, Natal, Natal. Ternyata kalau kita lacak, kita perhatikan Sayyidina Isa alaihissalam dalam Islam lebih mulia dalam daripada cerita Yesus di dalam agama Kristen. Sebab Bunda Maria itu yang konon katanya menurut mereka adalah Siti Maryam menurut Islam. Tapi Siti Maryam di dalam Islam tidak pernah disentuh oleh satu laki-laki pun. Tapi Siti Maryam dalam Kristen pernah disentuh Yusuf. Jadi kalau tadi tidak pernah disentuh. Jadi lebih hebat di dalam agama kita tentang Siti Maryam. Jadi Bunda Maria kita adalah melahirkan manusia mulia Nabi Isa alaihissalam. Tapi Bunda Maria mereka melahirkan Tuhan. Akan tapi ternyata Bunda Maria dinundai oleh kitab suci mereka. Siti Maryam tidak disentuh laki-laki. Tidak berurusan dengan laki-laki. Itu adalah yang mulia yang ada di dalam agama kita. Kemudian ada pertanyaan lagi yang tertulis. Mana yang lebih dulu dari bawah berarti. Kalau orang pinjam duit, wajib tanya dulu enggak buat apa? Enggak wajib, cuman harus dikira-kira. Kalau orang suka adu jago, ya ditanya, jangan-jangan beli jago. Atau kalau tukang ini tanya, kalau sudah orang biasa, enggak kelihatan jahatnya, ya sudahlah, enggak usah rewel. Nanti, oh, kok sok tahu benar minjemin, enggak, sudah selesai. Kalau enggak minjemin, ya sudah, jangan banyak tanya. Sudah banyak tanya, akhir-akhir enggak minjemin. Kan bikin kecewa nanti. Jadi minjemi duit adalah kemuliaan. Kalau Anda meminjamkan orang kepada orang yang butuh, maka itu sebuah kemuliaan, tidak usah tanya. Tidak usah tanya. Tidak usah bertanya untuk apa. Tapi kalau ada tanda-tanda ketidakbaikan, maka Anda perlu tanya. Kemudian jika seorang bertanya, kalau minta pendapat kepada suami, suami saya tidak menjawab. Dia malah terus membicarakan kekurangan saya. Setiap apa yang saya lakukan selalu dianggap salah. Wah, ini musibah punya suami kayak begitu tuh. Suami 1 tahun baru nikah, tetapi kalau saya minta pendapat pada suami, suami malah mencaci maki, ngolok-ngolok kejelekan. Sakit tuh suami. Minta pendapat, ini beri nasihat, bukan. Sebab pandainya orang dalam bersuami istri itu melihat kekurangannya. Sampai ada sebuah cerita pernah dengar di radioku, ada suami istri akhirnya apa? Akhirnya membagi-bagi kertas. Istrinya dikasih kertas, suaminya dikasih kertas, suruh datang ke kamar masing-masing, kamar yang berbeda, suruh mencatat, suruh menulis tentang kejelekan pasangannya, supaya koreksi diri. Akhirnya apa? Sang istri mencatat dengan rajin, banyak itu, sampai 4 lembar, 6 lembar. Sang suami hanya membawa 1 lembar. Akhirnya sang istri dibaca oleh sang suami, aku adalah begini, suamiku, engkau adalah begini, engkau begini, begini, begini, begini, begini, begini, jelek semua disebut. Kata suami apa? Terima kasih, alhamdulillah. Aku sudah tahu kekuranganku. Kemudian istrinya minta, sekarang kejelekanku apa? Ini dikasih 1 lembar. Apa? Sungguh bagiku, engkau adalah baik semuanya. Kesalahanmu sudah aku maafkan. Habislah. Bagimu engkau adalah baik, kesalahanmu sudah aku maafkan. Nangis itu perempuan. Sudah terlanjur 4 lembar nih. Ini kebalikannya, semangat suaminya ini. Allah, jadi jangan begitu ya, suami istri itu indah memaafkan. Kalau pengen lihat kesalahannya sendiri bukan kesalahannya pasangannya. Paham itu masya Allah. Takriban syaya syaya. Alas, ada masalah ijtimaiyah. Ada halu masya. Lepas masalah fikih. Naam. Nah, masyaAllah. Alam faham? Jadi tidak seperti itu ya, wahai para suami. Kalau dimintai pendapat sama istri, bahkan dengar dulu, ma. Memang kau banyak salah. Tapi kalau tak hitung-hitung kayaknya saya lebih gede lagi kesalahan saya. Wah, baru hebat itu. Kamu udah seorang perempuan lihat. Mulai dari awal nikah baru setahun saja sudah 370 kesalahan. Berarti setiap sehari lebih dari 1 kesalahan. Waduh, hebat benar ngitungnya begitu. Ini suami model apa? Ibu, bapak, adik-adik yang mau menikah. Kalau mau melihat kesalahan itu sebelum nikah, seleksi yang benar. Sebelum nikah lihat, jadi kalau bahasa saya sederhana, lihatlah calon pasangmu dengan mata melek. Kalau sudah jadi pasanganmu, lihatlah istrimu dengan mata remeng-remeng. Itu loh. Giliran sudah menikah melek semuanya, ya kacau. waktu belum nikah dulu melek. Kalau belum nikah karena cinta, cinta, cinta. Hah, Bahlul ini. Sekiliran sudah menikah, melek semuanya, dicatat semuanya ini. Bukan, waktu sebelum menikah adik-adik putriku, melek. Ini soleh atau tidak, keluarganya bingaman ini. Tapi kalau sudah ada suami, pandanglah suamimu dengan mata remeng-remeng. Nah ini baru hebat rumus, sederhana ya. Dikit-dikit salah, salah, salah. Bukan begitu, tidak masuk. Cemen ini laki-laki begitu. Hey, dulu tidak seperti itu, saya selalu bertanya, salah apa saya perbuat. Saya juga selalu introspeksi. Dulu tidak begitu. Wah, jangan-jangan istri yang gak benar nih. Mohon maaf ini bapak ini. Dulu baik, sekarang gak baik. Wah, bisa saja ini. Dulu suami baik kok jadi tidak baik ya. Ibu jangan suka disalahkan bapak-bapak. Kalau ada seorang bapak tiba-tiba ngomong kasar sama istri, jangan serta-merta disalahkan bapaknya ya. Bisa saja istrinya. Pengantin baru maaf bagus, tapi akhir-akhir mundur nih. Kadang-kadang apa? Buatin kopi lupa. Baju seharusnya diangkat, tidak diangkat, kehujanan. Besok suaminya kerja, enggak ada baju. Nah, nih, akhirnya mulai marah, ma, tolonglah ma, diangkat ma. Iya pa, besok enggak diangkat lagi. Ma, diangkat. Besok, awas ya, jangan enggak diangkat ya. Kan marah jadinya. Gara-gara istrinya bebel, enggak cerdas sih. Jadi suami marah-marah bisa saja sebabnya istri bebel. Kalau jadi istri jangan bebel. Yang bebel angkat tangan. Cerdas gitu keinginan suami. Sama. Kadang suami marah-marah, istri marah-marah dengan suami, pak. Istri itu pada hakikat yang lembut. Saya pakai rumus sederhana. Kalau ada seorang suami menaklukkan istrinya pakai tempelengan, itu orang gak punya kelebihan. Jujur, pak. Suami itu, istri itu gampang. Ya, kecil. Disanjung, di ini. Biarpun hitam, bapak ngomong, hari ini mama lebih putih. Seneng. Sudah. Cuman dasarnya laki-laki bodoh. Ini tidak sederhana, mama sekarang lebih cantik, mama lebih ini. Itu udah bangganya luar biasa. Padahal sang istri tuh pikir ngaca, apa yang berubah ya? Innalillah. Celahlah wahai para suami, pandailah Anda mengambil hati. Enggak usah pakai pukulan, aku cerai ini. Enggak ada. Jadi hidup nanti indah semuanya ya, kaum muslimin ya. Jangan seperti itu, tuntut-tuntutan. Waktu sudah habis, tidak dibaca yang lainnya. Ada yang minta doa, ada seorang syekh, seorang kiai yang pertama, Romoye Mahfud Bakri. Adalah beliau adalah ketua MUI beberapa tahun yang lalu. Beliau kembali ke rahmat Allah, meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosanya. Dan juga ada Romo Yai almarhum Yai Haji Yahya Imam Masjid Agung, juga meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosanya. Kapan meninggal? Sudah dikubur. Semoga kita bisa mengikutinya insyaallah. Kemudian kepala kantor APLN Ibu Endang, dan banyak ada yang meninggal dunia, semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran yang ditinggal tetap sebagai ahli iman dan jaga akidahnya hingga kelak menghadap kepada Allah dengan keridhaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa tufinna wa athirna wa tutir alaina innaka ala kulli syadir. Allahumma akfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ya Allah yang melihat hati kami, yang menyaksikan hati kami, ya Allah, berikan ke hati kami ya Allah kerinduan kepada kemuliaan, niat-niat yang mulia yang baik, dan mudahkan kami untuk mewujudkan cita-cita dan niat kami yang mulia ya Allah, dan hapus hilangkan niat busuk kami ya Allah. Engkau yang tahu hati kami, bersihkan dari bermacam-macam penyakitnya ya Allah. Hati kami jauhkan dari sengki ya Allah, jauhkan dari dendam, jauhkan dari ya Allah riya, dan jauhkan dari sombong ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya ya Allah. Engkau menyaksikan hati kami ya Allah. Rindukan hati kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan hati kami kepada ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan hati kami kepada tempat-tempat mulia yang semacam ini ya Allah. Ya Allah, siapapun yang menyaksikan acara ini ya Allah, dimanapun mereka berada, jadikan mereka sebab kebaikan ya Allah. Jadikan pertemuan ini juga sebab kebaikan, dan seperti engkau mudahkan kami bertemu saat ini, mudahkan kami bertemu kelak di surga bersama kekasih Nabi Muhammad Dan seperti yang Engkau pertemukan jasad kami, maka pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, ya Allah. Jauhkan dendam dari hati kami, maka kami mohon, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, jika ada orang berbuat salah kepada kami, maka kami mohon, ya Allah, berikan pengampunan kepadanya, ya Allah. Dan berikan kesadaran, ya Allah. Berikan kesadaran kepadanya, ya Allah. Berikan kesadaran kepadanya, ya Allah. Dan jadikanlah antara kami dengan mereka, dengan dia adalah cinta, ya Allah. Sehingga hidup kami saling mencintai karenamu, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jadikan kehidupan kami di rumah tangga kami adalah rumah tangga yang berkiblat, yang meniru Nabi Muhammad, kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami rindukan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kebiasaan di rumah kami adalah kebiasaan Nabi Muhammad, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami, ya Allah. Engkau yang tahu di rumah kami, ya Allah. Rumah kami hal-hal yang menjadikan kekasihmu Nabi Muhammad murka. Maka kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, singkirkan, ya Allah, dengan kasih sayangmu. Jadikan tempat kami tempat yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati. Jauhkan dari percekcokan di rumah kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, tutuplah mata kami dari melihat aib pasangan kami. Tutuplah mata kami dari melihat aib orang lain. Tutuplah aib ke mata kami dari melihat kesalahan orang lain. Dan tutuplah orang lain dari melihat aib kami, ya Allah. Tutuplah orang lain dari melihat aib kami. Dan ampuni dosa kami semua. Dan bukakan aib kami di mata kami sendiri, ya Allah. Bukalah aib kami di mata kami sendiri, ya Allah. Bukalah aib kami di mata kami sendiri, ya Allah. Agar kami mudah untuk menyesali kesalahan kami, untuk bisa kembali kepadamu, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau muliakan, orang-orang yang Kau cintai, yang menjadikan mereka semakin dekat kepadamu, ya Allah. Berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh-soleha, yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Anak yang soleh-soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah keluarga kami, berkailah usaha kami, berkailah rumah kami, berkailah pesantren kami, berkailah masjid kami, berkailah jalan-jalan kami, berkailah sawah kami, berkailah toko kami, berkailah kantor kami, berkailah kendaraan kami, berkailah semua yang Kau berikan kepada kami, berkailah harta kami, berkailah ilmu kami, dan berkailah umur kami, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjang, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sempit lapangkan dengan rezeki yang halal, yang penuh berkah, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, ya Allah, ya Allah. Dan berikan kepada kami pertolongan, ya Allah. Jika ada di antara anggota keluarga kami, suami, istri, atau anak-anak kami, ya Allah, yang jauh dari jalan-Mu, ya Allah, maka kami mohon Kau lebih tahu siapa mereka, kembalikan mereka ke jalan yang Kau ridha, ya Allah. Kami tidak ingin salah satu dari keluarga kami masuk neraka-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, siapa mereka, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, lebih khusus mereka yang hadir di tempat ini. Jika ada keluarga mereka yang jauh dari kebenaran, angkat mereka, bawa kepada kemuliaan, ya Allah. Dan bersihkan hati kami, berikan kepada kami keikhlasan, dan jadikan semua yang berjuang di tempat kami ahli ikhlas, ya Allah. Ya ahli ikhlas, ya Allah. Dan jadikan apa yang mereka lakukan, ya Allah, perjuangan mereka, baik dengan harta, pikiran, dan tenaga mereka, jadikan itu sebab mereka bisa duduk bersama kekasihmu Nabi Muhammad di surga. Dan gantilah di dunia dengan segala kebaikan untuknya, untuk keluarga, dan untuk anaknya, ya Allah. Engkau sungguh Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas, ya Allah. Dan jauhkan orang yang tidak ikhlas dari tempat ini. Siapapun yang datang ke tempat ini, jika mereka tidak ikhlas, jadikan ahli ikhlas. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan tempat ini harta yang bersih, harta yang halal, ya Allah. Jangan Kau masukkan ke pesantren ini harta yang tidak halal, ya Allah. Kami tidak bisa memilahnya, hanya Engkau yang bisa memilah, wahai Zat yang Maha mulia, wahai yang Maha suci. Ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan, dan ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami yang hidup atau yang telah meninggal, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada guru-guru kami yang masih hidup atau telah meninggal. Ampuni mereka semua, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami kelak saat Kau cabut nyawa kami. Saat itu, ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, saat Kau kirim Israel, ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, saat kami harus meninggalkan dunia ini, saat kami harus meninggalkan keluarga kami, saat kami harus meninggalkan harta kami, saat kami harus meninggalkan pangkat kami, saat kami harus meninggalkan mobil kami, saat kami harus meninggalkan semua yang saat ini, ya Allah, menjadikan kami kami sibuk darimu ya Allah. Dunia ini Allah, maka kami mohon apapun ya Allah keadaan kami, kami mohon saat kau cabut nyawa kami, jadikanlah ya Allah saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin amin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala' al a'la ila yaumiddin. Allahumma anzil alayna sahaib rahmatik wa anzil alayna ragaib hikmatik. Allahumma inna nas'aluka min ar-ridha wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ma tu'inuna bihi ala nawaib ad-dunya wa tuballighuna bihi a'la ad-darajati fil akhirati ya akramal akramin. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لوالدينا واغفر لمشايخنا واغفر لجميع من له حق علينا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. فإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم أعطنا من فضلك العظيم، نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Jangan lupa Ibu, tanggal 1 Rabiul Awal 13 Januari ada Maulid Akbar di sini. Sudah calling-calling saudaranya yang ada di Sumatera, di Aceh, di ini calling biar datang. Hah, biar tahu majelis nanti ya, tanggal 13 Januari. Tanggal 1 Januari, malam 1 Januari atau tanggal 18 Sofar di alun-alun khusus bapak-bapak. Ibu-ibu tidak datang enggak apa-apa. Kalau mau datang harus mulia dengan suami, dengan saudara, dengan adik misalnya. Mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang mulia Bu Yahya atas penjelasan yang sangat luas dan jelas. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan senantiasa diberikan kemanfaatan dan keberkahan khususnya bagi yang menyampaikannya dan umumnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin hadirat dan para pendengar di mana berada, terakhir kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari sama-sama kita tutup majlis ini dengan doa kifaratul majlis. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil hayati wa bil mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.